bukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Bingung-bingung aku, memerlukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Sekolah, mereka memerlukan biaya.